Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa sara bi nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyaral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita di kesempatan kali ini insyaallah taala akan sedikit membicarakan tentang beberapa problematika yang kadangkala kita dapati atau didapati oleh masyarakat kaum muslimin seputar amaliyah di bulan Ramadan. Ahibati fillah a'azzakumullah, untuk supaya kita itu bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal selama bulan Ramadan, tentu amaliyah kita selama bulan Ramadan harus kita dasari dengan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena apabila tidak, apabila kita melakukan amaliyah Ramadan secara asal-asalan, maka amalan apapun kalau tidak dibangun di atas ilmu, maka hasilnya pun tidak akan maksimal, tidak akan optimal, atau bahkan bisa jadi sia-sia, tidak ada hasilnya. Makanya sangat penting, sangat perlu kita mengingat-ingat kembali, murojaah, ya, membaca-baca kembali, mendengar kembali terkait dengan berbagai problematika yang seringkali kita dapati selama bulan Ramadan. Sangat banyak ya pembahasan terkait dengan amaliyah di bulan Ramadan, terkait dengan puasanya, terkait dengan sholat idnya, terkait dengan amaliyah-amaliyah sunnah yang lain, membaca Al-Qur'annya, sedekahnya, dan yang lainnya. Kalau dibicarakan satu persatu, sungguh sangat banyak problematika yang ada di masyarakat kita. Nah, untuk itu ya, barangkali kita akan membicarakan beberapa poin ya, yang kita anggap sebagai sesuatu yang seringkali jadi problem, seringkali dipermasalahkan. Dan tidak semua kita bicarakan, nah, karena terbatasnya kesempatan dan waktu yang ada. Nah, ahibati fillah azzakumullah, poin pertama barangkali yang perlu kita ingat kembali terkait dengan bulan Ramadan adalah terkait dengan memulai puasa Ramadan. Ada sebagian kaum muslimin yang mengawali puasa Ramadan patokannya adalah hisab, perhitungan-perhitungan yang terkait dengan posisi benda-benda langit, khususnya di sini adalah posisi bulan. Ada yang mendasari puasa Ramadannya itu dengan melihat hilal, ru'yatul hilal. Ada yang ru'yah, ada yang hisab. Lalu seperti apa sebenarnya bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait dengan masalah ini? Nah, ahibati fil azzakumullah, kalau kita melihat nusus, ya, nas-nas, ya, dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kita akan mengetahui bahwasannya mengawali, demikian juga mengakhiri bulan Ramadan, termasuk nanti menentukan masuknya bulan Dzulhijjah, amaliyah, ya, haji, itu semuanya didasari dengan melihat hilal, masuknya bulan Ramadan atau masuknya bulan Syawal atau masuknya bulan Dzulhijjah. Di antara dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan akan hal tersebut, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman syahida minkumusyahra falyasumhu." Di sini Allah mengatakan faman syahida. Kemudian siapapun yang menyaksikan, yang melihat. Siapapun di antara kalian yang melihat apa asyahra, melihat awal bulan, yaitu bulan Ramadan. Falyasumhu, hendaklah dia itu berpuasa bulan itu, bulan Ramadan. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ibadah bulan, ibadah puasa bulan Ramadan dengan syahida asyahra, menyaksikan masuknya bulan. Meskipun, ya, sebagaimana kita tahu, tidak dipersyaratkan setiap orang itu menyaksikan. Cukup diwakili sebagian dari kaum muslimin. Tetapi yang jelas di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan permulaan atau memulai puasa itu dengan melihat hilal awal bulan Ramadan. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat. Misalkan apa yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhuma. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Idza ra'aitumuhu, jika kalian melihatnya, melihat. Jika kalian melihatnya, meru'yahnya, fasumuhu, maka berpuasalah kalian. Demikian juga lanjutannya Nabi mengatakan, "Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Dan jika kalian telah meru'yahnya, melihatnya, melihat hilal, yaitu hilal Syawal, "Fa'aftiru," maka berfitrilah. Kemudian kalau tidak lihat gimana? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Fa in ghumma 'alaikum faftirulah." Jika tertutup mendung, maka sempurnakan, ya, sempurnakan bulan itu. Di dalam riwayat yang lainnya, ya, dengan lafaz fa in ghumma alaikum fa aqmilu al iddata 30. Jika kalian tertutup mendung, maka sempurnakan bulan menjadi 30. Sempurnakan hitungan, itu hitungan bulan menjadi 30. Mudah. Syariat Allah Subhanahu wa taala itu mudah karena memang kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Sehingga semua orang, siapapun dari kaum muslimin bisa melakukan ini. Semua orang bisa kalau dia mau. Berbeda dengan hisab. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan itu. Nah, dan terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala ini, itu tidak kemudian dikaitkan dengan sesuatu yang susah, yang rumit, yang sulit. Nah, sesuatu yang mudah, yang dilakukan atau yang bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, dari hadis-hadis tadi, kalau kita simpulkan, maka memulai puasa, demikian juga mengakhiri puasa dengan dua alternatif. Dengan dua alternatif. Alternatif pertama, pilihan pertama, jalan pertama dengan melihat hilal itu terlihat. Alternatif kedua, kalau tidak bisa dilihat, yaitu dengan menyempurnakan bulan sebelumnya menjadi 30. Kalau menentukan bulan Ramadan, kapan masuk Ramadan, ketika mau meru'yah atau melihat hilal kok enggak terlihat, mendung, hujan, atau barangkali kabut, atau yang lainnya, enggak terlihat. Maka bimbingan Nabi SAW mudah, sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Kalau mau menentukan akhir Ramadan, menentukan akhir Ramadan, memulai bulan Syawal pun demikian, dengan meru'yah hilal. Hari ke-29 bulan Ramadan, melihat hilal. Ternyata qadarullah, hilal tidak nampak karena mendunglah, karena hujan, karena kabut, karena debu, atau yang lainnya. Maka bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat jelas, fa in humma alaikum fa akmilul iddata 30. Jika kalian tertutup mendung, maka sempurnakan bulan, dalam hal ini berarti bulan Ramadan, menjadi 30. Sudah mudah. Ramadan 30, baru kemudian esoknya lagi Syawal. Mudah. Syariat Allah Subhanahu wa taala mudah. Nah, ahibati fila azakumullah, sehingga tidak dengan cara hisab yang itu hanya bisa dilakukan oleh sebagian orang. Barangkali ada yang mengatakan, lah dulu kan di zaman Nabi kan belum ada hisab, makanya tidak pakai hisab. Seandainya sudah ada hisab, tentu akan memakai hisab. Ini adalah klaim yang salah. Kenapa? Hisab itu sudah ada jauh sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Sejak zaman Yunani Romawi, ya, jauh sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam, hisab itu sudah ada, sudah dikembangkan oleh mereka, orang-orang Romawi dan orang-orang Yunani. Ya, terkait dengan ilmu perbintangan sudah ada jauh. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun diriwayatkan sebagian sahabat ada yang bisa hisab. Ya. Akan tetapi, ya karena tadi Islam senantiasa memilih yang mudah. Ya. Kalau menyandarkan pada hisab, sementara yang bisa itu hanya 1-2 orang saja, repot. Ya kalau di sebuah negeri itu ada orang yang bisa hisab, kalau tidak ada, mungkin di zaman sekarang banyak. Ya. Makanya Islam senantiasa mencari jalan yang paling mudah. Allah subhanahu wa ta'ala ingin mempermudah umat ini, tidak mempersulit. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk kalian itu kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Nah, barakallahu fikum. Ini ringkasnya. Kemudian, ahibati fila azzakumullah, poin berikutnya. Jadi, untuk memulai bulan Ramadan dengan ru'yah dan bukan dengan hisab. Poin yang berikutnya masih terkait barangkali. Ada hal lain yang barangkali justru malah menjadikan seseorang itu terjatuh di dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala seseorang itu berpedoman pada hisab, ya, ada konsekuensi yang bisa jadi, walaupun tidak selalu, bisa jadi akan menjatuhkan dirinya kepada perkara yang dilarang, yaitu sengaja berpuasa di hari yang meragukan. Di hari yang meragukan. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berpuasa di hari yang diragukan. Ragu-ragu ini sih wis masuk Ramadan apa ndak, apa belum, ragu. Ah, puasa baiklah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berpuasa di hari yang meragukan. Contoh seperti tadi misalkan, ketika hilal tidak terlihat karena mendung, karena hujan atau yang lainnya. Kemudian menurut perhitungan, ya, perhitungan hisab, ah, menurut perhitungan hisab sudah masuk ini. Nah, tapi nggak terlihat, ya berarti besok ini hari yang dilakukan, bisa jadi sudah masuk, bisa jadi belum karena tertutup mendung. Nah, dalam kondisi seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang melakukan puasa di hari yang dilakukan di situ sudah masuk Ramadan atau belum. Seperti hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya, ya, dengan sanad yang bagus. Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu mengatakan, man shomal yawma alladhi syakka fihi, siapa yang dia berpuasa di hari yang diragukan, siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, faqad asa Abul Qasim, sungguh dia telah durhaka, ya, terhadap Abul Qasim, yaitu panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abul Qasim. Bermaksiat durhaka kepada Abul Qasim. Ini ketika seorang sahabat mengatakan, siapa yang melakukan seperti ini, dia telah durhaka kepada Nabi, menunjukkan itu adalah sesuatu yang memang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, dia telah durhaka kepada Abul Qasim Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga yang apa namanya, yang sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam adalah tadi, dengan melihat, kalau melihat hilal terlihat sudah berarti besok Ramadan. Kalau belum terlihat, bimbingan Nabi sempurnakan bulan sebelumnya menjadi 30, beres. Tidak kemudian aku jangan-jangan, kan mendung, jangan-jangan itu sebenarnya ada hilalnya. Kan jangan-jangan. Ya. Dalam syariat tidak ada dalil yang namanya jangan-jangan. Nah, barakallahu fikum. Mudah di dalam syariat ini. Maka yang ngapain juga dipersulit, dipersusah. Kemudian ahibati fillah azzakumullah. Hilal itu dilakukan di masing-masing negeri. Di masing-masing negeri. Jadi tidak berpatokan dah Saudinya sok wis puasa kok. Ya, berarti kita juga besok puasa. Nah. Wallahu a'lam bissawab dalam masalah ini, ya. Yang tepat adalah masing-masing negeri itu meru'yah sendiri-sendiri. Nah. Kecuali negeri-negeri yang memang matlaknya itu sama. Matlak itu berarti tempat atau waktu terbitnya matahari itu sama. Berbarengan kurang lebih. Maka tidak masalah ya. Bekerja sama, saling melihat, saling meru'yah. Karena matlaknya sama. Tempat terbitnya matahari itu sama. Waktunya sama. Nah, misal Indonesia dengan Malaysia. Ya. Nah, Indonesia dengan Australia barangkali. Matlaknya sama. Apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Bahwasanya masing-masing negeri itu hendaknya meru'yah, melakukan ru'yah sendiri. Riwayat ya, yang ada pada Sahih Muslim. Diriwayatkan salah seorang dari bekas budaknya Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan bahwasanya dia suatu ketika datang ke negeri Syam. Kemudian disebutkan ketika sampai di negeri Syam, orang-orang melihat atau memperhatikan hilal, melihat hilal ketika bekas budaknya Abdullah bin Abbas ini di Syam, maka disebutkan penduduk Syam ketika itu melihat hilal di malam Jumat. Malam Jumat. Kamis malam Jumat. Kemudian bekas budaknya Abdullah bin Abbas ini balik ke Madinah. Nah, balik ke Madinah di akhir bulan, mendekati akhir bulan. Ketika awal bulan Ramadan di Syam, ya. Awal bulan Ramadan di Syam, masyarakat atau penduduk Syam melihat hilal malam Jumat. Kemudian safar lagi sampai di Madinah menjelang akhir Ramadan. Kemudian Abdullah bin Abbas bertanya kepada bekas budaknya ini, budak yang sudah diperdekakan. Bertanya terkait dengan kapan penduduk Syam melihat hilal. Kamu melihat hilal kapan? Maka dijawab bahwasanya dia dan penduduk Syam ketika itu melihat hilal di malam Jumat. Kemudian dipertegas lagi, antara aitahu lailatul Jum'ah, benarkah kamu melihat ya, melihat hilal itu di malam Jumat? Maka mantan budaknya ini pun menjawab, na'am. Ra'annasu wasumu wasamu wasama Muawiyah. Ya, orang-orang melihat malam Jumat itu sehingga mereka pun berpuasa, bahkan khalifah ketika itu Muawiyah. Ya, Muawiyah ketika itu pun berpuasa. Ya, penguasa Syam ketika itu pun berpuasa ikut. Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala, kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, lakinna ra'ainahu lailatas sabti. Tapi kami di sini di Madinah melihat hilal itu di malam Sabtu. Kami di Madinah ketika itu melihat hilal di malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nukmila thalathin au narahu. Maka kami akan terus berpuasa. Kata Abdul bin Abbas, kami akan terus berpuasa sampai kami melihat hilal Syawal atau menggenapkan 30. Ya, kita lihat ini. Sahabat Abdul bin Abbas, untuk mengakhiri Ramadan, ya pilihannya cuma dua ini sebagaimana tadi kita sebutkan. Melihat hilal Syawal atau menyempurnakan Ramadan 30. Nah, maka kemudian si budak, mantan budaknya Abdul bin Abbas mengatakan, ya, Abdul bin Abbas mengatakan, ya, mantan budaknya bertanya kepada Abdul bin Abbas, ala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyami, tidakkah cukup ya mengikuti ru'yahnya Muawiyah di Syam ketika itu dan juga puasanya Muawiyah. Muawiyah sebagai pemimpin ketika itu. Tidakkah cukup mengikuti ru'yahnya Muawiyah di Syam? Ya. Mengikuti puasanya Muawiyah di Syam bareng. Apakah tidak cukup seperti itu? Kemudian sahabat yang mulia, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas pun menjawab, "Lah, tidak. Tidak demikian." Kemudian dia mengatakan, hakadza amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu memerintahkan kepada kami. Rasulullah memerintahkan seperti itu. Untuk berpuasa kalau melihat hilal. Nah, di sini menunjukkan ahibati fillah azzakumullah bahwasanya masing-masing negeri itu melihat sendiri. Patokannya di daerahnya. Makanya penduduk Madinah tidak kemudian mengikuti penduduk Syam ketika itu. Dengan alasan Syam, ya, pemimpinnya ada di sana, melihat malam Jumat, ya semuanya ikut malam Jumat termasuk Madinah. Tidak. Ketika di Madinah melihatnya di hari berikutnya malam Sabtu, ya tidak masalah. Mulainya malam Sabtu. Demikian juga kalau seandainya, misal ya, Saudi ya melihat hilal malam Jumat sehingga di hari Jumatnya itu mulai puasa. Sementara di Indonesia baru melihat hilal di malam Sabtu, ya tidak masalah. Mulai puasa di malam Sabtu. Tidak kemudian, lah Jumat Saudi sudah puasa kok. Tidak harus demikian. Bahkan sebagaimana perkataan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, demikianlah bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu berpuasa ya sesuai dengan ru'yah hilal di negerinya masing-masing. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah azzakumullah. Kemudian problem berikutnya, ya, problematika berikutnya terkait dengan niat puasa Ramadan. Bahwasannya meniatkan puasa wajib puasa Ramadan itu harus di malam hari. Atau dengan kata lain, sebelum terbit fajar. Sebelum masuk waktu subuh. Harus sudah berniat untuk berpuasa. Harus sudah berniat berpuasa. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih seperti disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man lam yujmi', dalam riwayat yang lain, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang dia tidak membulatkan tekad, yes, yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, tidak berniat puasa sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa bagi dia. Maknanya puasanya enggak sah. Tidak ada puasa bagi dia. Enggak sah puasa Ramadan kalau niatnya itu setelah terbit fajar. Harus sebelum fajar, harus di malam hari. Nah, berdasarkan hadis ini. Tayyib barakallahu fikum. Adapun kalau puasanya itu bukan puasa wajib, puasa sunnah, tidak masalah. Ya. Sebagian ulama berpendapat tidak mengapa memulai niat itu di pertengahan hari. Selama sebelumnya itu belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Walaupun sebenarnya khilaf juga. Ya. Sebagian ulama juga berpendapat sebagaimana puasa wajib, ya, berniat sebelum fajar, maka puasa sunnah pun demikian. Nah, tapi ya barangkali tidak perlu kita membahas perselisihan dan perdebatan terkait dengan masalah ini. Intinya terkait dengan puasa Ramadan, para ulama sepakat niat harus sebelum fajar. Harus sebelum fajar. Malam hari, ya. Nah, misalkan sekarang ini ya habis Maghrib, ya, sudah berniat besok mau puasa Ramadan, cukup. Ya, niat dalam hatinya, niat besok mulai puasa Ramadan. Kok qadarullah, bangun, sudah azan subuh, tidak masalah. Karena sudah berniat di malam harinya, habis Maghrib misalkan. Kemudian yang diperselisihkan oleh para ulama juga, apakah yang seperti ini harus setiap malam sebelum subuh harus berniat untuk puasa esok harinya. Ataukah cukup meniatkan di awal bulan Ramadan saja? Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi wallahu a'lam bissawab. Karena puasa ini setiap harinya itu terpisah antara satu dengan yang lainnya. Yang menunjukkan bahwasanya terpisah, kalau salah satu hari itu batal, tidak kemudian membatalkan semuanya. Kan gitu. Menunjukkan masing-masing hari itu terpisah. Karena itu amalan yang terpisah, maka membutuhkan niat yang terpisah, yang tersendiri. Sehingga wallahu a'lam bishawab, ya, hendaklah kita itu berniat setiap malamnya. Nah, ketika berbuka misal, ya, kalian niat besok puasa lagi masih. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan niat puasa Ramadan. Kemudian ahibati fila azakumullah, ya. Di antara problematika yang lain, ya, yang seringkali kita dapati terkait dengan ibadah di bulan Ramadan, yaitu terkait dengan batasan makan sahur. Batasan makan sahur. Makan sahur, sebagaimana kita tahu, sesuatu yang sunnah. Tidak wajib memang. Sunnah. Sangat ditekankan. Nah, tasaharu, perintah Nabi SAW. Ya. Bersahurlah kalian, walau bijur adimain. Nah, puasalah apa puasa. Bersahurlah, makan sahurlah, meskipun dengan ya, seteguk air. Nah, dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan diperintahkan untuk memakan sahur. Nah, banyak di antara kaum muslimin yang makan sahurnya itu gasi. Ya, bahkan membatasi. Ya, 10 menit sebelum azan harus sudah berhenti makan sahurnya. Sudah imsak. Tayyib. Maka ini sebenarnya menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kita ya untuk mengakhirkan sahur. Untuk mengakhirkan sahur. Bahwasanya sahur itu hendaknya diakhirkan. Di antara yang menunjukkan akan hal ini menunjukkan bahwasanya hendaknya sahur itu diakhirkan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh ya Al-Imam An-Nasa'i dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Idza adzana Ibnu Ummi Maktum fakulu washrabu." Jika Abdullah Ibnu Ummi Maktum itu mengumandangkan azan, azan pertama, ya. Maka makanlah dan minumlah kalian, makan dan minumlah kalian, makan sahur. Wa idza adzana Bilal, kalau Bilal sudah azan, azan kedua yaitu azan masuk waktu subuh. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan fala ta'kulu wa la tashrabu. Janganlah kalian itu makan dan janganlah kalian minum. Nah, disebutkan ya oleh para ulama bahwasanya jeda antara azannya Abdullah ibnu Maktum, Abdullah ibnu Ummi Maktum dengan azannya Bilal, dengan kata azan pertama dengan azan kedua itu jedanya tidak panjang. Nah, jedanya tidak panjang. Ya, sebagian ulama mengatakan seukuran turunnya Abdullah ibnu Ummi Maktum dalam satu riwayat ketika Abdullah ibnu Maktum turun dari tempat azan yang di atas, ya. Dulu di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, azan, ya, ada tempat khusus, ya, di atas, ya, naik ke atas untuk azan, untuk azan. Abdul ibn Maktum ketika azan itu naik ke atas, ya. Beliau orang yang buta. Nah, kemudian disebutkan ketika beliau turun, ya namanya orang buta turunnya pelan-pelan. Tidak lama setelah beliau turun, ya, Bilal itu azan. Bilal azan. Dan ada yang mengatakan, sebagaimana itu diambil dari riwayat yang lainnya, yaitu seukuran khamsina ayat, seukuran 50 ayat kurang lebih. Membaca 50 ayat. 50 ayat yang sedang. 50 ayat yang sedang. 50 ayat yang sedang ya. Paling ya sekitar. Ya mungkin 5 menit, 10 menit. Nah, justru di, apa namanya, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sahurnya itu setelah azan pertama. Ya. Justru malah tadi itu makan sahur. Orang-orang ada bunyi imsak, imsak. Nah itu kita makan sahur justru malah. Ya. Makan sahur sampai nanti terdengar azan subuh. Ya. Baru itulah apa namanya berhenti makan dan minum. Baru memulai puasa menahan lapar, dahaga dan seterusnya. Itu dari sejak itu. Bukan menahannya itu dari 10 menit atau sekitar itu sebelum masuknya waktu subuh, tidak. Nah. Tayyib barakallahu fikum. Sepertinya ya sudah habis waktunya. Oh, jam 3 nggih, terlalu gasik nanti mungkin bar subuh pun ngelih-malih nggih. Itu takut kerainan nggih. Nggih. Takut nggih anu kenapa sare malih si bar sahur. Nah, kan boten sare malih niki, Mbok. Lah nggih boten sare malih mending maca Quran riyin, ya kan. Mangke nek pun jam ya sekawan lah, gampangannya misalnya azan kok 16:30, jam sekawan mulai siap-siap ya, sekawan 3:15 mulai dahar ya. Atau kalaupun santri ya jam 4 lah makan, kemudian barangkali minum kopi dulu, ngeteh-ngeteh dulu kan, pas lah mendekati azan sudah habis ya, ngemil barangkali, tambah getuk goreng sokaraja atau apa barangkali kan, ya masih bisa menambah amunisi. Oh getuk lindri nggih napa go mau to getuk napa asline telane nggih mboten napa-napa mbok nggih. Saya barakallahu fikum nggih. Nah, intinya mengakhirkan sahur ya. Di antara sunnahnya adalah justru malah mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Saya barakallahu fikum. Itu barangkali ya. Kalau kita berbicara terkait dengan problematika ya sangat banyak. Nah, barangkali ini terlebih dahulu yang kita bicarakan. Ya, insya Allah kalau ada kesempatan ya, kita akan bicarakan problematika-problematika yang lain yang seringkali kita hadapi di masyarakat kaum muslimin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan membimbing kita sehingga bisa mengamalkan, mempraktekkan setiap ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu. Ada pertanyaan yang lain barangkali? Monggo. Oh, iya. Yeah. Ujian sama fitnah. Nah, istilah fitnah dalam bahasa Arab ya, itu semakna dengan ujian dalam bahasa kita. Berbeda dengan istilah fitnah yang di bahasa Indonesia ya. Kata fitnah dalam bahasa Indonesia itu dalam kalau di Arab kan justru masalah itu apa bahasa Arabnya namimah, mengadu domba ya. Memfitnah buhtan ya atau bahat ya, buhtan. Menuduh seseorang melakukan sesuatu padahal tidak melakukan sesuatu. Ya. Dituduh melakukan kejelekan padahal tidak melakukan kejelekan. Ya. Nah, itu buhtan. Ya. Jika benar itu maka itu namanya ghibah. Kalau salah itu faqad bahatta. Ya. Engkau telah melakukan buhtan. Ya. Kedustaan kepada dia sudah menyebutkan jelek. Ditambah dusta lagi. Istilah kita jadi fitnah. Nah, adapun fitnah dalam bahasa Arab ya, di antara maknanya adalah tadi itu, adalah ujian. Ujian ya. Nah, wallahu a'lam. Dan fitnah juga semakna dengan bala. Bala musibah. Nah, musibah. Sehingga itu fitnah di dalam bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga ya sebenarnya sih semakna, ada yang makna yang khusus yaitu bala atau musibah yang khusus dengan istilah fitnah yaitu kesyirikan. Ya. Ya. Terkait dengan bahwasanya seringkali diistilahkan oleh orang kita ya, bahwasanya fitnah itu lebih kejam dibandingkan dengan pembunuhan. Nah, itu berdasarkan mereka mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala wal fitnatu akbaru minal qatl. Wal fitnah dan fitnah itu lebih besar minal qatl dibandingkan dengan pembunuhan. Nah, maksudnya adalah peperangan. Fitnah yang dimaksudkan di sini adalah kesyirikan. Kesyirikan, kekafiran itu lebih besar dibandingkan dengan pembunuhan, yaitu peperangan, membunuh di dalam perang. Memang membunuh ya dosa, tetapi justru yang lebih besar lagi adalah kesyirikan itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi kesyirikan adalah, maka makna fitnah di dalam ayat tersebut adalah kesyirikan. Nah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli tafsir. Dan kesyirikan memang itu adalah bencana. Bencana yang paling besar ya kesyirikan itu. Nah, sehingga ya tidak menyalahi ketika syirik itu diistilahkan dengan fitnah, karena syirik adalah bencana dan fitnah adalah bencana, bala. Bencana yang terbesar yang menimpa seseorang adalah kesyirikan. Naam, wallahu a'lam bissawab. Ya. Makan dulu apa nang masjid dulu, ya kan? Kalau berangkat di masjid nunggu suwe ora komat-komat terus ngeleh maning ya. Pikirannya malah bukan mes makanan sintong nanake. Iya. Nambar. Tayyib barakallahu fikum. Di antara bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan iftar, terkait dengan buka puasa, seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Ya. Manusia itu akan senantiasa berada di atas kebaikan. Ya. Seseorang ada senantiasa berada di atas kebaikan selama dia itu mensegerakan berbuka. Ya. Kalau dia itu mensegerakan berbuka, masuk waktu maghrib langsung berbuka, justru ini adalah kebaikan. Bahkan dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, manusia itu akan berada di atas kebaikan selama dia itu mensegerakan berbuka. Jadi jangan ditunda-tunda, janganlah. Nek semakin lama kan semakin besar pahalanya, ya enggak. Ya. Bukan kemudian ditambahlah, kolah, bukannya barisa, ben tambah pahalanya, enggak. Karena dengan apa namanya, dengan masuknya waktu maghrib itu sudah dianggap berbuka, meskipun dia tidak makan, tidak minum. Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-sha'im atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya, jika malam sudah datang dari sebelah sana, itu sebelah timur sudah mulai gelap. Ya, dan siang sudah pergi di sebelah sana, yaitu sebelah barat. Maka aftara as-sha'im, orang yang berpuasa itu sudah dinilai aftar, sudah dianggap berbuka. Meskipun dia belum ngapa-ngapa. Memang sudah masuk waktunya berbuka. Maka kalaupun dia menambah sampai isya atau sampai jam 9 malam, ya percuma. Karena sudah dianggap berbuka meskipun belum makan, belum minum. Justru malah meninggalkan kebaikan. Justru yang terbaik sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, menyegerakan berbuka. Terus terkait dengan tadi gimana? Terkait dengan makanan sudah terhidangkan, biasanya itu sudah terhidangkan. Karena sudah disiapkan dari sebelum maghrib, ya kan? Biasanya sudah dihidangkan. Dan kita pun sudah jelas pengen segera makan, harus lapar sih. Itu mesti, ya kan? Otomatis, makanan sudah terhidang, kita pun sudah pengen segera makan. Sudah lapar. Wong sudah nunggu-nunggu dari tadi, kan? Nah, terkait dengan masalah ini, ya, bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, boleh menunda sholat, ya, dengan apa namanya, dengan menyegera, apa, dengan jika hidangan itu sudah terhidangkan. Ya. Jika makanan itu sudah terhidangkan, maka itu diantara salah satu uzur, ya, salah satu, apa namanya, salah satu alasan yang dibenarkan syariat, untuk dia itu menunda sholat. Yaitu ketika seseorang itu dia sudah pengin makan, kemudian makanan sudah dihidangkan, makanya dia boleh sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza quddimal asha fabda'u bil asha" kama qala alaihi salatu wasalam. Jika sudah dihidangkan al-asya, itu makan malam, ya, kalau dalam hal ini berarti makan buka, ya, fabda'u bil asya, maka dahulu, maka mulailah, ya, dahulukan makan malam itu. Nah, sebelum sholat maksudnya. Maka para ulama juga mengatakan, jika makannya sudah dihidangkan, keinginan makan sudah muncul, maka justru malah itu diperintahkan untuk menyegerakan makan terlebih dahulu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Berbeda kecuali kalau memang dia ya biasa makannya tidak terlalu banyak. Karena berbuka sudah makan macam-macam, ya kan? Makan kolak ya iya, es campur iya, ya bubur kacang hijau ya iya, ya getuk lindri, getuk sokar aja juga iya, ya kan? Sudah kenyang itu, ya kan? Kolak dulu lah iya, kan sudah lumayan itu, ah sudahlah cukup, nah, iya. Kalau itu sudah merasa cukup, bok nanti ditambah makan mau malah ngantuk ya. Makannya mungkin baiklah, nanti saja tidak apa-apa. Ya, melihat sikon. Intinya orang itu tahu kondisi masing-masing. Kalau memang di rumah adanya cuma langsung nasi sama sayur sama sambal, enggak ada yang lainnya, ya sudah makan apa lagi coba. Adanya itu. Ya. Sementara dia sudah lapar, ya harus makan itu dulu. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Oh iya, barangkali sudah ngerti juga imamnya juga makan dulu itu kan, sudah ngerti ya kan. Enggak masalah, nah barakallahu fikum. Kalaupun telat tadi enggak apa-apa. Seandainya ternyata telat berjamaah, ya. Sementara dia memang sudah lapar, sudah menginginkan makan, makanan sudah tersedia, maka sebagaimana tadi, ya, termasuk boleh ya menunda salat disebabkan karena hidangan makanan tersebut. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam tadi. Oh iya, paling makan 5 menit ya kan? Oh gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Iya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Itu barangkali. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.